وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى باب فضل من مات له الأولاد حدثنا إسماعيل باب الفضل من مات له الأولاد bukan الولد الولد آه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي المسيب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم شرح الكلمات تحلة القسم أي ما ينحل به القسم ما ينحل به القسم ما ينحل به القسم وهو اليمين وإنما معناه التقليل المفرط في القلة لأمر ورودها لأمر ورودها كما قال تعالى وإن منكم إلا واردها وكان على ربك حتما مقضيا فالمعنى لا تمسه النار إلا مسة مثل تحلة قسم الحالف أي قدر ما يحل به القسم ما يحل به القسم قسم فقه الحديث الأول إن أولاد المسلمين في الجنة الثاني إن المسلم الذي يموت له الأولاد وهو يحتسب به الأجر من الله يدخل معهم الجنة طيب بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ini bab yang baru di hadis 143 dan seterusnya. Babu fadli man mata lahul walad. Bab keutamaan orang yang anaknya wafat ya, namun keutamaan ini dikoit atau dipersyaratkan diikat dalam riwayat yang lain selama anaknya masih kecil atau belum balik malam yablughu al-hinz ya selama anaknya belum balik. Nah, wafatnya seorang anak adalah sebenarnya kebaikan buat seorang muslim walaupun mungkin perasaannya hancur ya dan mungkin merasa dia itu enggak baik buat dia padahal itu baik. Ketika dia bersabar, dia sudah merealisasikan iman kepada takdir. Khairihi wa syarihi, gitu ya. Dan bisa jadi itu baik buat dia. Ya, wa asa an taqrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci, tidak menyukai sesuatu padahal itu baik buat kalian. Termasuk wafatnya anak yang masih kecil. Buah hati. Ya, maka pembahasan ini karena pembahasan yang penting, karena banyak orang yang depresi, frustasi, semakin jauh dari Allah ketika anaknya wafat, karena dia merasa tidak diperlakukan dengan adil oleh Allah, yaitu dengan diwafatkan anaknya, sementara dia melihat anak-anak orang lain tumbuh kembang dalam keadaan sehat walafiat, sementara anak dia Allah wafatkan. Nah, dia merasa diperlakukan tidak adil. Banyak orang yang semakin jauh dari agama setelah anaknya wafat. Dan Islam membimbing kita untuk realistis bahwasanya anak itu adalah titipan milik Allah, bukan milik kita. Makanya siapapun, kehilangan apapun, kita dianjurkan untuk beristirja dengan mengucapkan inna lillah. Apa sih maknanya inna lillah? Sesungguhnya kita semua itu adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Ya. Abu Thalhah dahulu kehilangan anaknya yang beliau sayang. Namun istrinya adalah seorang wanita yang mulia, yang berilmu, yang penyabar, yang tabah, yang luar biasa. Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Ketika anaknya wafat, dia sabar menutupi wafatnya anak sampai dia melayani suaminya dulu, baru dia berdiskusi dengan suaminya Abu Talha dengan menanyakan bagaimana pendapat kalau ada orang menitipkan suatu barang terus diambil lagi, boleh gak dia kasih kepada yang menitipkan? Yang dititipi boleh gak balikin? Ya boleh lah, itu bukan punya dia. Baru diberitahu, anakmu titipan Allah, baru aja wafat. La ilaha illallah. Goncang Abu Talha. Tapi itulah realistisnya Ummu Sulaim menghadapi takdir tadi. Padahal anaknya Abu Talha ya putra dia juga. Dia yang mengandung, dia yang melahirkan. Tapi demikianlah hakikat seorang muslim dalam menyikapi buah hatinya yang wafat. Ya, beda perasaan seorang ibu, seorang ayah, ya, dengan wafatnya anak dibanding dengan wafatnya pasangan dia. Seorang wanita suaminya wafat, dia bisa nikah lagi. Seorang pria istrinya wafat, dia bisa nikah lagi. Bahkan istri belum wafat aja dia bisa nikah lagi. Ilmu mania ya aja. Tapi kalau anaknya wafat, itu buah hati dia. Ah, itu beda. Tapi barakallahu fiik. Nah, ini bab ini dibuat oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan pembahasan yang sangat penting. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan hadasana Ismail, Ismail telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami. Qala hadasani Malikun, kata Ismail, Malik telah menyampaikan hadis kepada kami. An Ibn Syihab, Ibn Syihab dari Ibn Syihab, An Ibn Musayyib dari Ibn Musayyib, yaitu menantu Abu Hurairah. Ini sering disebut Musayyib, ini keliru ya. Karena beliau sendiri yang telah menyalahkan orang yang menyebut beliau dengan Ibn Musayyib, yang beliau mengatakan Sayyabuni, Sayyabuni. Ya. Taib. An Abi Hurairah, tentu dari mertua beliau, guru beliau Abu Hurairah. Ya, Ibn Musayyib adalah pemuka tabi'in, menantu Abu Hurairah, murid sekaligus ya, menantu Abu Hurairah. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Abu Hurairah, la yamutu li ahadin minal muslimina salasatun minal walad fatamassahu an-naru illa tahillal qasami. Illa tahillatal qasami. Tidaklah ya, tiga anak seorang muslim wafat melainkan ya, apa fatamassahu an-nar, kemudian disentuh neraka, melainkan itu hanya seperti tahillatul qasam. Tahillatul qasam artinya hanya sekedar sumpah ya, terurainya sumpah, makna itu hanya sangat sebentar. Nah, dijelaskan di sini oleh Syekh Luqman ya, di kosakata tahillatul qasam, tahillatul qasam ay ma yanhalu bihi al-qasam wa huwa al-yamin. Qasam itu al-yamin, sumpah, yaitu yang terurai, terlepas oleh sumpah. Apa maksudnya di sini? Ini ibarat innama ma'nahu at-taqlilu al-mufritu fil killah. Maknanya adalah sebentar, sangat-sangat sebentar, sedikit lah kali. Kenapa demikian? Li amri wurudiha. Karena yang namanya neraka, setiap muslim pasti diperintahkan untuk melewatinya. Namun melewatinya itu belum tentu masuk neraka. Dia akan melewati sirat, yang di bawahnya itu neraka. Pasti setiap insan pasti melewatinya. Nah, melewatinya itu setiap muslim pasti melewatinya. Melewatinya saja, atau memang iya dan bila terjatuh. Dan yang melewatinya itu terdapat dalam riwayat-riwayat yang lain. Apakah ada yang seperti kilat, seperti angin, seperti penunggang kuda, berlari, dan seterusnya. Nah, maknanya, ya, tidaklah seorang muslim yang tiga anaknya wafat, ya, fatamas sahun nar, itu kita tidak artikan dia disentuh neraka. Maknanya, kemudian dia menyentuh neraka, artinya, illa tahila terkosam, pasti sedikit aja, pasti sebentar aja. Kenapa? Karena memang setiap insan, apalagi kaum muslimin yang masuk surga, diperintahkan melewati neraka. Li amri wurudihan, pasti dia lewati. Kama qala ta'ala, wa imminkum illa wariduha, sebagaimana firman Allah, dan tidaklah kalian pasti wariduha, pasti melewatinya. Yaitu karena menuju surga di melewati neraka, sirat di bawah neraka, kemudian masuk surga. Kana ala rabbika hatman maqdiya, wa kana ala rabbika hatman maqdiya, dan yang demikian itu adalah sebuah kepastian yang telah ditetapkan ya oleh Allah, oleh Rabbmu. ya, melewatinya itu. Tayyib barakallahu fik. Fal makna la tamas la tamussuhu an-naru illa massatun ya. Atau illa massatun mislu tahillatil qasami al-halifi. Ya, al-halifi. Tidaklah menyentuhnya, maksudnya tidaklah menyentuhnya kecuali seperti ya terurainya sumpahnya orang yang bersumpah, terlepasnya orang yang bersumpah. Aib ya. Qadra ma yahulu bihi al-qasam. Itu sesuai dengan terlepasnya qasam itu sebagai ma, apa namanya? Tahilluhul qasam itu ma kafarahu. Sebagai kafaratnya, penebusnya. Ya artinya maknanya kecuali pasti sebentar. Artinya bukan dimaknai dia disentuh neraka masuk neraka. Dia pasti melewatinya, namun sebentar saja. Ini adalah balasan bagi sesiapa saja orang tua yang anaknya wafat. Nah hadis ini mengisyarat apa namanya? Menyebutkan secara umum sesiapa saja muslim yang tiga anaknya wafat. Namun ya dalam hadis yang lain dikait ya diikat dengan persyaratan ya. Ida ihtasabat hu, apabila orang tuanya ini mengharapkan pahala atas wafatnya anak tadi. Ya, bahkan anak kecil yang wafat itu akan menjadi pemberi syafaat untuk orang tuanya. Jadi yang namanya syafi' minasyufa'a, pemberi syafaat itu bukan cuma nabi dan rasul, bukan cuma malaikat, bukan cuma aulia wassalihin, bahkan anak-anak kaum muslimin yang wafat sebelum balik dengan syarat orang tuanya mengharap pahala dari wafat anaknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadihi inna siqta la yajurra ummah bi sararihi al-jannata idza ihtasabathu." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya anak kecil yang wafat itu betul-betul akan yajurahu, bukan maknanya menyeret, betul-betul akan membawa ummahu, ibunya, termasuk di sini bapaknya, ya, bisararihi, dengan ari-arinya dia akan bawa ibunya ke surga dengan syarat idha ihtasabathu, dengan syarat ibunya tadi, orang tuanya tadi apa? Mengharap pahala. Tentu ketika mengharap pahala dia terima takdir, ya, dia terima takdir. Bahkan bukan cuma itu, seorang tua yang anaknya wafat itu dia akan punya rumah khusus di surga yang gak bisa dimiliki oleh ahlul jannah yang lainnya. Apa nama rumahnya di surga? Baitul Hamdi. Ketika Nabi SAW sebutkan ya, kata Nabi SAW, idza mata waladul abdi ya, apabila anak seorang hamba wafat, Allah bertanya pada malaikat ya, qala Allahu lil malaikat, alqabattum walada abdi, apakah kalian telah mencabut apa namanya nyawa anak hambaku? Iya ya Allah. Ya, apakah kalian telah mencabut nyawa fuada apa samarat fuadeh, buah hatinya? Iya ya Allah. Kata Allah, Allah bertanya ini bukannya Allah enggak tahu, ingin semakin menampakkan karunia-Nya dan ingin memberitahu kita. Kata Allah, apa yang diucapkan hambaku? Kata malaikat, hamidaka wastarja, dia memuji engkau, beristirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Rasulullah SAW, fayaqulullah ubnu li abdi baitan fil jannah, bangunkanlah untuk hambaku itu sebuah rumah di surga. Wasammuhu baital hamdi, dan namakan rumah itu sebagai rumah alhamad, rumah pujian. Ya, jadi seorang muslim yang anaknya wafat itu dapat keutamaan selama dia bersabar menerima takdir, mengharap pahala. Yang kedua tadi apa? Selama anaknya itu belum balik. Karena ada hadis yang lain, man mata lahu salasatun minal walad lam yablughu al-hinsa kana lahu hijaban ya minan nar. Siapa yang memiliki tiga anak Nanti ada hadis yang lain, dua anak. Bahkan ada sahabat yang mengatakan seandainya satu anak, ya, maka dia selama anaknya tersebut belum balik, anaknya tersebut akan menjadi hijab untuk dia dari neraka. Masya Allah. Kemudian fikul hadis, ya, inna auladal muslimina fil jannati. Sesungguhnya anak kaum muslimin itu di surga. Anak-anak kaum muslimin yang wafat sebelum balik. Bahkan dalam riwayat yang lain, mereka bermain di taman-taman surga, di tempatnya Nabi Ibrahim. Ya, di tempatnya Nabi Ibrahim. Jadi anak-anak kaum muslimin yang belum balik, mereka di surga. Karena mereka belum balik. Apapun kesalahan mereka, misalkan mereka melempar rumah orang sampai pecah, enggak ada dosa. Idamat, ya, kata Nabi SAW, ya rufi al-qalam an salasatin. Pena diangkat, catatan amal keburukan itu tidak dicatat kepada salah satu dari tiga orang. Dari tiga orang. Salah satunya Anisobi, hatta yahtalima. Dari anak kecil sampai dia balik. Ya, tambahannya apa? Anil majnun, hatta yakila. Dari orang gila sampai diwaras. Satu lagi apa? Anil na'in, hatta yastaiqidha. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Artinya orang gila, dia buat apapun, gak dosa. Namun beda ya. Ada orang umur 23 tahun baru gila. Jadi dari masa dia balik sampai 23 tahun, itu yang jadi masalah di akhirat. Ya, setelah itu gilanya dia dari tadi berapa gilanya? 23 sampai dia wafat. Nah, itu yang tidak dicatat. Paham ya? Nah, adapun orang yang gila dari kecil sampai wafat di akhirat gimana? Itu mereka nantilah yang disebut dengan Ashabul A'raf, ya, yang mereka bersama Ahlul Fatrah, orang yang bisu, orang yang gila, orang yang bisu, mereka akan diuji oleh Allah untuk masuk ke neraka. Diujinya masuk neraka. Kalau mereka mau masuk neraka, maka Allah akan masukkan mereka ke surga. Kalau mereka, ya, enggak mau, maka Allah masukkan mereka ke neraka betulan. Allah yang langsung perintahkan, bukan Allah utus Rasul untuk perintah. Mereka gak mau, gimana Allah turunkan Rasul? Allah yang langsung perintahkan saja mereka gak mau, gimana Rasul? Maka Allah akan masuk, maka mereka ke neraka yang hakiki. Tapi kalau mereka mau taat, maka mereka masuk surga, tidak masuk ke neraka. Itu ujiannya di situ. Ya. Nah, jadi anak-anak kaum muslimin yang mati sebelum balik di surga. Terus gimana anak-anak orang kafir? Para ulama tidak mau berkomentar tentang hal ini. Ya, tidak mau berkomentar tentang hal ini. Anak-anak orang kafir udah dibawa ke umuman aja. Ke umuman apa? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Udah itu aja. Adapun masalah di akhirat, ternyata Allah memisahkan orang kafir yang dewasa dengan anak-anaknya, itu urusan akhirat, urusan Allah. Kita tidak ditaklif, tidak dibebani untuk mengetahuinya. Bisa dipahami sini ya? Baik, barakallahu fiik. Asani yang itu tadi penjelasan para ulama, ya. Di antaranya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Asani yang kedua, innal muslima alladhi yamutu lahu al-auladu wa huwa yahtasibu bihi al-ajra min Allah yadkhulu ma'ahum al-jannata. Seorang muslim yang wafat anaknya, tadi dengan syarat anaknya tadi apa? Belum balik, ya. Dan dia mengharap pahala dari anak dari kepada Allah dari wafatnya anaknya tadi, dia akan masuk surga bersama anaknya. Karena anaknya ketika belum balik wafat di surga, ya, maka dia akan masuk surga bersama anaknya. Dengan syarat tadi apa? Dia mengharap pahala gitu. Tadi demikian. Tabarakallahu fikum. Kemudian ya, hadis berikutnya. Fadal. Hadis 144. حدثنا عمرو بن حفص ابن غياث قال حدثنا أبي عن طلق ابن معاوية عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقالت ادعوا له فقد دفنت ثلاثة فقال احتضرت بحضار شديد احتضرتي bihidharin syadidin minan nari. Bihidhar, huruf ha itu. Bihidharin syadidin minan nari. Nah. Syarhul kalimati al-hidharu al-ha itu wa kullu ma ma hala bainaka wa baina syai'in fa huwa hidharun wal ihtidharu ittikhadul hadirati wa fil hadirati nah wa fil ih wa fil ihtidhari fa'idatun zaidatun wa huwa dukhulul jannati awwalu wahlatin fikhul hadithi fihi bisyaratun bil jannati lil mar'ati allati faqadat al aulada wa sabarat muhtasibatan al ajra minallahi. Nah, kemudian kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Amr ibn Hafsin ibn Giyas, Amr bin Hafs bin Giyas telah menyampaikan sebuah hadis pada kami. Haddatsana Abi, kata Amr, bapakku yaitu yang namanya Hafs bin Giyas telah menyampaikan sebuah hadis padaku. Antal qibl Muawiyah, dari Talak ibn Muawiyah, an Abi Zur'ah, dari Abu Zur'ah, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna imra'atan atatin nabiyya. Ya, bahwa ada seorang wanita yang mendatangi Nabi SAW bisobiyin dengan membawa seorang anaknya. Faqalat ud'ulah, kata wanita tadi, ya, wahai Rasulullah, doakanlah anak ini. Ini anaknya yang masih hidup, masih hidup. Faqad dafantu salasatan, saya telah mengubur 3 anak. Artinya wanita ini telah kehilangan 3 anak, ini aja yang masih hidup. Ya. Faqala ihtadarti bihidharin syadidin minan nar. Berarti kamu telah menghalangi diri kamu, artinya kamu telah menjadikan tembok, menjadikan pagar untuk diri kamu dengan tembok syadid yang kuat. Ya, yang kokoh minan nar, dari neraka. Ini tentunya ada juga dari kalangan sahabiat ya, atau wanita yang di masa Nabi SAW ya, yang dia menangis di kuburan karena kehilangan anaknya. Kemudian Nabi SAW perintahkan agar wanita tersebut bersabar. Kata wanita tadi apa? Ya, kamu belum ditimpa musibah kayak aku. Dia gak tahu itu yang mengatakan adalah Rasulullah SAW yang kehilangan putra putri bukan satu, bukan dua, bukan tiga, lebih dari itu. Ujian yang dihadapi Nabi SAW itu sangat berat. Ada orang yang wafat 3 anaknya itu linglung, Rasulullah lebih dari itu, tetap fokus dalam dakwah ya. Wafat putra putrinya, bahkan ya, putrinya atau putra putri Rasulullah SAW yang masih hidup ketika beliau wafat hanya berapa? Hanya satu, Fatimah. Yang lain wafat semua. Berat gak itu? Putra-putri Rasulullah SAW banyak, wafat semua, wafat semua. Nah, maka ya, wanita itu gak tahu itu adalah Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, as-sabr ya, yang namanya sabar itu apa? Inda sadmatil ula, ketika pada dentuman pertama. Ya. Nanti kan dentuman pertamanya itu dapat berita duka, disitulah dibutuhkan kesabaran. Ya. Dan dapat musibah itu hakikatnya kebaikan, tadi kita sebutkan ya. Bisa jadi itu buruk buat kita padahal baik di sisi Allah. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian enggak menyukai sesuatu padahal itu baik buat kalian. Apa sih doa kalau dapat musibah? Allah ma'jurni fi musibati. Apa itu artinya? Ya Allah, berilah pahala atas musibah yang menimpaku. Wa akhlifni khairan minha, dan gantikan untukku dengan yang lebih baik daripada musibah ini. Baik. Kemudian di syarah kalimat al-hidar adalah al-ha'id, tembok. Ya. Al-hidar adalah al-ha'id. Jadi kata Rasulullah SAW, kamu sungguh telah ihtadarti. Kamu telah menghalangi dirimu bi-hidarin, yaitu bi-ha'idin. dengan tembok yang syadid, yang kuat. Nah, apa itu maknanya hidar haid? Tembok, kullu mahala bainaka ya wa baina syai'in fa huwa hidarun. Itu segala yang menghalangi dirimu dan sesuatu hal, itu namanya hidar, penghalang, tembok, pagar. Wal ihtidar ittikhadul hadirati. Sedangkan ihtidar, ya, yang kata Rasulullah SAW, engkau telah ihtadarti. Ihtadar yahtadiru ihtidaran. Ya, namanya ihtidar berarti ittikhadul hadirah. Telah menjadikan hadirah, tembok. Berarti engkau telah ya menjadi, apa namanya? Menghalangi dirimu dengan tembok penghalang, dengan tembok yang kuat dari neraka. Kurang lebih demikian makna hadis. Wa fil ihtidar ya faidatun zaidatun. Nah, ketika seorang terhalang dari neraka itu namanya hidar. Nah, ihtidar betul-betul memagarinya ya, mengelindungi diri dia dari neraka, bukan cuma terlindungi dari neraka. Faidatun zaidatun, terdapat faedah tambahan lagi, yaitu apa? Ketika sudah terlindungi dari neraka, maka seorang ya, setiap makhluk di akhirat cuma ada dua, salah satu dari dua kemungkinan tempat tinggal dia. Surga atau neraka, kan gitu. Ketika dia sudah terhalang dari neraka, pasti dia masuk surga. Enggak ada opsi ketiga alternatif ya, rumah singgahan, enggak ada. Pasti cuma dua, surga atau neraka. Enggak bisa balik lagi ke dunia. Kan ke dunia enggak bisa lagi. Dan enggak ada negeri ketiga di akhirat, surga atau neraka aja. Ya. Nah, kalau begitu faedah tambahannya apa? Ketika sudah dia terhalangi dari neraka, wa huwa dukhulul jannati awwala wahlatin. Berarti dia masuk surga pertama kali, langsung awal. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Ini keutamaan ya bagi orang yang apa namanya? Wafat anaknya. Fikul hadis, kandungan hadis ini apa? Fihi, dalam hadis ini bisyaratun bil jannah, terdapat berita gembira ya dengan karunia surga, lil mar'ati allati faqadat al aulada, bagi wanita yang kehilangan anak-anaknya karena wafat ya, wasabarat, dan dia bersabar. Kenapa dia bersabar? Muhtasibatan ya, karena dia mengharapkan pahala, al ajra minallah. Bersabarnya itu bersabarnya itu bukan karena tekanan dari orang lain ya, namun karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallah. Coba gantian baca yang lain. Ya, apa? Kasih ke topik-topik. Ya. Tsumma qala al-mu'allif rahimallahu taala haddatsana عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد الجريري عن خالد العبسي قال مات ابن لي فوجدت عليه وجدا شديدا فقلت يا أبا هريرة ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تسخي به أنفسنا أن موتانا قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول صغاركم دعاميس الجنة. شرح الكلمات تسخي به أنفسنا تطيب به أنفسنا دعاميس جمع دعوميس دعموس وهي دويبة تكون في الماء لا تفارقه أي أن هذا الصغير في الجنة لا يفارقها. في قول حديث إن أطفال المسلمين يدخلون الجنة ويتجولون فيها ويدخلون منازلها ولا يم yamni'una wala yumna'un. Wala yumna'una. Terus juga fi'il mudhari yamna'u bukan yamni'. Wala yumna'un. Wala yumna'una min maudhi'in fiha. Naam. Kemudian hadis 145 kata Imam Al-Bukhari hadatsana Ayas, Ayas telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami. Ya, kata beliau hadatsana Abdul A'la, Abdul A'la telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami, hadatsana Sa'id Al-Jurairi. Ya, Sa'id Al-Jurairi telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami, an Khalid Al-Absi, dari Khalid Al-Absi qala mata ibnun li, kata Khalid Al-Absi, beliau adalah seorang tabi'in. Ya. Ya. Apa namanya, anakku wafat, wajadtu alaihi wajdan syadidan, dan aku mendapati atas wafat anakku tadi, atas wafatnya anakku, wajdan syadidan, kesedihan yang sangat mendalam. Ya, kemudian dia ingin menghibur dirinya dengan bertanya kepada Abu Hurairah, apakah ada keutamaan mengenai ini, atau apa yang dapat menghilangkan rasa duka dia yang mendalam terkait hal ini. Ya, fakultu, maka beliau pun bertanya, bertanya tepat ini kepada Abu Hurairah. Ya, ya Abu Hurairah, beliau bertanya, wahai Abu Hurairah, masami'ta minan Nabi SAW syai'an tusakhi bihi anfusana an mautana, wahai Abu Hurairah, apakah engkau pernah mendengar dari Nabi SAW sesuatu hal yang dapat apa mententramkan jiwa-jiwa kami dari mautana, ya, dari mayit-mayit kami, maksudnya dari anak-anak kami yang telah wafat, dari orang-orang yang telah wafat di antara kami yang meninggalkan kami. Qala, kata Abu Hurairah, sami'tu minan Nabi, saya mendengar Nabi SAW, ya, dari Nabi SAW, yaqul sigarukum da'ami sul jannah, yang Nabi bersabda, anak-anak kecil kalian yang wafat itu sebelum balik itu adalah da'amisul jannah. Nah, da'amis tadi telah dijelaskan dia jamak dari du'mus. Ya, kalau du'mus itu ya dawibah, atau dalam kamus yang lain dudah. Ya, semacam jentik-jentik kecil, ya, dudah. Ulat bulu. Namun maksudnya di sini dawibah, makhluk-makhluk kecil. Ya. Mereka adalah makhluk-makhluk kecil di surga. Anak-anak kecil kalian yang wafat sebelum balik, mereka adalah makhluk-makhluk kecil di surga. Artinya mereka anak-anak kecil nanti yang ada di surga. Ya, di tempatnya Nabi Ibrahim. Nah, ini dihibur oleh Abu Hurairah. Tenang, anak kamu di surga. Ya, saya barakallahu fiik. Syarhul kalimat tusakhi bihi anfusana, tutayyibu bihi anfusana. Nah, maknanya adalah tutayyib, yang menenteramkan, membuat baik jiwa kami, menenteramkan jiwa kami. Da'amis jam'u du'mus. Nah, bentuk jamaknya itu bukan cuma da'amis, bukan cuma sigah, muntahal jumuk, mafa'il, tapi juga mafa'il. Ya. Da'amis, namun ya di sini yang diterangkan oleh Abu Hurairah dengan sigah, mafa'il. Da'amis. Dia adalah dawibah itu ya serangga aslinya, ya, filma takunu filma, yang ada di air, la tufarihu, itu secara makna asal yang dia enggak keluar dari air tadi, ya, ai, yaitu maksudnya apa, anna hadha as-saghira, anak kecil ini yang wafat, fil jannati, dia di surga, la yufarihuha, dia enggak keluar dari surga. Artinya Abu Hurairah mempermisalkan anak-anak kalian di surga itu ya seperti itu. Serangga kecil yang ada di air yang dia enggak akan keluar dari air. Ya, bukannya dipermisalkan bentuk rupa anak-anak kalian seperti ya seperti du'mus, seperti da'amis, bukan. Artinya keberadaan anak-anak kecil yang wafat di dunia sebelum balik, dia di surga keberadaannya, itu dia enggak akan lepas dari surga. Selalu di surga. Ya. Taib. Fikul hadisi, kandungan hadis ini, inna atfalal muslimina yadkhuluna aljannata. sesungguhnya anak-anak kecil kaum muslimin mereka masuk surga. Adapun anak-anak kecil orang kafir, para ulama menolak berkomentar dengannya. Dibawa keumuman aja kepada ya orang-orang kafir di neraka. Mereka kekal di situ. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ya. Wa yatajawwaluna fiha. Ya. Dan mereka berkeliling di situ. Ya, berkeliling. Ya, berkeliling di surga. Wa yadkhuluna manazila. Mereka juga masuk ke tempat-tempat singgahan rumah-rumah mereka di surga. Wa la yumna'una min maudi'in fiha, dan mereka tidak dicegah dari tempat yang ada di surga tadi. Ah. Terus lanjut. Hadis 146. Haddatsana Ayyashun qala haddatsana Abdul A'la qala haddatsana Muhammad ibn Ishaq qala haddatsani Muhammad ibn Ibrahim ibn Harith an Mahmud ibn Labid an Jabir ibn Abdullah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man mata lahu thalathatun minal waladi fahtasabahum dakhalal jannata qulna ya Rasulullah wathnani qala wathnani qultu li Jabirin wallahi ara law qultum wahidun laqala qala wa ana adhunnuhu wallahi. Syarhul fiqhul hadithi al-mu'minu mu'arradun li-ikhtibari bi-awlani bi-alwani minal bi-alwanin minal bala'i fa'idha btulia bi-mauti waladin lahu fayanbaghi lahu ayahtasibal ajra minallahi al-bala'u yukaffiru dhunuba wa yakunu sababan lidukhulil jannati idza radiyal 'abdu wa lam yaskhut 'ala qada'illahi wa qadarihi. Nah, berikutnya kata Imam Al-Bukhari, Ayyas telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami. Ia mengatakan Abdul A'la telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami. Ia mengatakan Muhammad bin Ishaq telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami. Haddatsani Muhammad ibn Ibrahim ibn Haris an Mahmud dari Mahmud ibn Labid an Jabir ibn Abdullah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia. Sami'tu Rasulullah, kata Jabir, saya mendengar Rasulullah SAW yaqul bersabda, man mata lahu salasatun minal walad, siapa yang tiga anaknya wafat, fahtasabahum, dan dia mengharap pahala atas wafatnya mereka, anak-anaknya tadi, dakhalal jannata, maka dia akan masuk surga. Dakhalal jannata itu jawab syaratnya. Kulna ya Rasulullah, kami katakan, kata Jabir bin Abdullah, wahai Rasulullah, wasnani, kalau anaknya dua yang wafat gimana? Kata Nabi SAW, wasnani, demikian pula kalau anaknya dua. Wallahi, kata Jabir, ara lau kultum wahidun, kata tabiin siapa? Mahmud bin Labid, murid ke Jabir bin Abdullah, demi Allah, ara lau kultum wahidun laqala, demi Allah, seandainya kalian kultum, kalian bertanya, wahidun, bagaimana kalau satu, ya, kalau satu yang wafat, laqala, pasti beliau pun akan menjawab iya, kalau satu. Qala, kata Jabir bin Abdullah, wa ana adzunnuhu wallahi, dan saya pun duga pasti demikian, ya, demi Allah, kata Jabir bin Abdullah, wallahi. Ya, jadi kan Nabi SAW menyatakan di hadis ini apa? Tiga. Sahabat nanya, gimana kalau dua? Dua. Dan kata Jabir bin Abdullah, beliau pun menduga kalau ditanya satu pasti juga. Nah, tentu pahalanya kalau ditanya mana yang lebih besar, bersabarnya wafatnya anak tiga dengan bersabarnya anak dua, ya tentu yang bersabarnya anak tiga. Besarnya musibah itu sebanding dengan besarnya pahala. Fikul hadis, ya, kandungan hadis ini, al-awwal yang pertama, al-mu'minu mu'arradun lil-ikhtibar bi alwanin minal bala. Yang namanya mukmin pasti dia akan disodorkan, dia pasti akan diberi ujian dengan berbagai macam, ya, warna ujian, dengan berbagai macam varian bencana. Ya, ada yang diuji dengan banyaknya harta, ada yang diuji dengan sedikitnya harta, ada yang diuji dengan banyaknya anak, ada yang diuji dengan Allah belum karuniakan anak. Itu semua ujian. Ada orang yang belum dikaruniakan anak, itu ujian. Ada yang diberi karunia anak, itu ujian. Ya, ujian Allah tetapkan di Al-Quran. Inna awladakum wa amwalakum fitnah. Sesungguhnya anak-anak kalian, harta-harta kalian adalah fitnah. Adalah fitnah. Ujian yang nyata itu adanya anak. Ya. Ujian yang nyata. Maka masing-masing ada ujiannya. Jelas, ya ayyuhallazina amanu, ya. Wahai orang-orang beriman, ya. Ya, janganlah anak-anak kalian, wa amwalakum, ya, harta-harta kalian itu melalaikan kalian an dzikrillah, gitu kan. Dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika umul khasirun. Siapa yang melakukan demikian dengan adanya anak dan harta malah melalaikan diri dari mengingat Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Ujian. Ya. Tabarakallahu fikum. Semua ada ujian kadar-kadarnya. Ya. Fa idza btuliya bi mauti waladin lahu. Apabila dia diuji dengan wafatnya anaknya, fayan baghilahu, maka sudah sepatutnya bagi dia ayah tasibal ajra min Allah, untuk mengharap pahala dari Allah. Asani yang kedua, al bala'u yukaffiru dzunuba. Ya, yang namanya ujian itu menggugurkan dosa-dosa. Menggugurkan dosa-dosa. Apa aja ujiannya? Ujian ketusuk duri di kaki aja mak diampuni dosa, apalagi ujian yang berat. Ya. Ujian nih mati lampu nih, Petromak mati, itu adalah musibah. Kalau sekarang bukan Petromak ya, pelita ya, apa namanya? Listrik PLN. PLN mati, itu musibah. Motor mogok, musibah. Semua pala kepentok, musibah. Ya. Musibah semua. Nah, itu ujian. Dapat pahala. Ya, kalau mengharap pahala. Kalau bersabar. Wa yakunu sababan lidukhulil jannati, dan menjadi sebab masuknya surga dengan syarat idza radiya al abdu, apabila si hamba tadi bersabar, walam yaskhab, dan dia tidak murka atas takdir, ala qada'illah, atas ketetapan wa qadari, ketetapan dan takdir Allah. Ya, kalau dia murka kan cuma pilihannya dua ketika ada musibah, ya, ridho, bersabar dapat pahala digugurkan dosa, atau murka meratap dapat dosa gitu. Murka ya berarti dia enggak terima takdir, cacat iman dia, karena beriman pada takdir bagian dari rukun iman. Ya, dosa dia, bahkan bisa kufur itu kalau dia menolak takdir dengan empat ketentuannya tadi yang pernah kita paham, pelajari, mengimani ilmu Allah, apa? Kitabah, catatan takdir, apa lagi? Al-Masyi'ah, kehendak Allah. Yang keempat, Al-Khalq, penciptaan Allah. Tabarakallahu fikum. Ya. Bahkan banyak orang ya, ketika timpa musibah dia enggak sanggup, ya, menghadapi ujian, dan tersingkaplah hakikat dia. Dia enggak mengimani takdir. Ya. Semakin dia jauh dari agama, atau ya, dia tergolong orang yang meratap, ya. Kemarin di masa Jahiliyah ya. Ya, arbaun min ummati. Ya, arbaun fi min ummati. Ya, arbaun fi ummati min umur jahiliyah la yatrukunahunna, gitu kan. Ada empat perkara jahiliyah yang ada pada umatku yang mereka tidak tinggalkan. Salah satunya apa? An-niyahah 'alal mayyit. Meratapi orang yang telah mati. Tabarakallah. Mana lagi tadi? Udah ya? Ya. Hadis berikutnya. Udah ada hadis berikutnya nih. Ini enggak disyarah oleh Syekh karena semakna dengan hadis yang sebelumnya. Kata Imam Al-Bukhari, hadatsana Ali bin Abdullah qala hadatsana Hafs bin Ghiyas qala sami'tu Talha ibn Muawiyah wa huwa jaddu qala sami'tu Abu Zur'ah an Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah, anna imra'atan atatin nabiyya bisabiyyin, bahwa ada seorang wanita yang mendatangi Nabi SAW membawa seorang anak. Faqalat unullaha lah, wahai Rasulullah doakanlah di anak ini. Faqad dafantu salasatan, saya telah menguburkan tiga anak. Faqala ihtadarti bihidarin syadidin minan nar. Ini sama hadisnya. Engkau telah membagari dirimu dengan tembok yang kuat dari neraka. Ya. Kemudian di hadis berikutnya nih, hadis terakhir dari juz awal. Ya. Karena berarti ini hadis 148, hadis terakhir dari juz yang pertama ini. Sebelum nanti berpindah ke juz ats-tsani yang dibuat oleh Al-Imam Al-Bukhari di Al-Adab Al-Mufrad ini. Hadatsana Aliun ya qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Suhail bin Abi Saleh an abihi, dari bapaknya, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Ya. Ja'at imra'atun ila Rasulillah, setelah datang seorang wanita kepada Rasulullah SAW. Faqalat ya Rasulullah, inna la naqdiru alaika fi majlisika. Ya, kata wanita ini, wahai Rasulullah, kami tidak mampu hadir di majlis engkau. Ya jelas, majlis Rasulullah bersama para sahabat pria. Fawa'idna yauman na'tika bihi, na'tika fihi. Wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami sebuah janji ya, di suatu hari yang kami bisa mendatangi engkau di situ untuk belajar agama. Faqala mau'idukunna baitu fulanin, kata Rasulullah SAW. Tempat janji saya untuk ketemu kalian di rumah si fulan. Ta'lim akhwat. Nah, jadi ta'lim khusus umahat ya, itu udah ada sanadnya sejak masa Rasulullah SAW. Di rumah gitu. Di masjid boleh enggak? Ya boleh aja. Ya, boleh aja gitu. Ini khusus akhwat gitu. Ya, wa ana ni'mas salaf laki, kata Rasulullah SAW kepada Fatimah. Aku adalah sebaik-baik salaf untukmu. Jadi salaf kajian ummahat udah ada ini Rasulullah SAW. Ya, mau'idukunna baitu fulanin. Ya, dan boleh yang mengajar pria. Boleh, enggak mesti ustazah. Gitu, yang mengajar pria asal pakai hijab, aman dari fitnah. Gitu. Faja'ahunna lidzalika al-wa'd. Lidzalika al-wa'd. Maka Rasulullah SAW pun mendatangi mereka di hari yang dijanjikan tadi. Wa kana fi ma haddatsahunna, dan di antara yang beliau sampaikan ya, kepada mereka para ummahat dari kalangan sahabiat, apa kata Rasulullah SAW? Ma min kunna imra'atun yamutu laha salasatun minal waladi. Fatahsibuhum illa dakhalat al-jannata. Kata Rasulullah SAW, di antara hadis kajian yang beliau bawakan kepada ummahat dari kalangan sahabiat di rumah si fulan tadi, tidaklah salah seorang wanita di antara kalian yang tiga anaknya wafat, kemudian dia mengharapkan pahala atas tiga anaknya tadi yang wafat, illa dakhalat al-jannata, melainkan ia pasti masuk surga. Faqalat imra'atun, maka ada seorang wanita di kalangan sahabat yang bertanya. Wasnan, kalau dua, awisnan, kalau dua bagaimana Rasul yang wafat? Qala awisnan, ya walaupun dua. Wa kana Suhail, salah seorang perawi yang meriwayatkan hadis ini ya, dari bapaknya yaitu Abu Saleh, bapaknya mendengar hadis dari Abu Hurairah, berarti Suhail ini dari kalangan tabi'ut tabi'in. Ya, kata Al-Imam Al-Bukhari, Suhail yatashaddadu fil hadis wa yahfadhu. Suhail ini sangat antusias terhadap hadis ini dan menghafalnya. Walam yakun ahadun yaqdiru ayaktuba indah. Ya, beliau sangat kencang dalam terhadap hadis ini, menghafalnya, dan sampai seorang pun gak ada yang sanggup untuk catat dari dia. Kata Imam Al-Bukhari, wa akhir juzil awal. Ya. Ini akhir dari juz yang pertama di Al-Adab Al-Mufrad. Selama setahun kita mulai, baru satu juz. Ya. Sampai hadis ke 148. Ya. Tapi barakallahu fikum, dan sekedar informasi buat yang lainnya, bahwasanya Al-Adabul Mufrad Sabtu Ahad. Ya. Sabtu Ahad. Ahad Senin. Berarti besok kita sambung di juz yang kedua di hadis 149. Besok insyaallah di masjid juga. Kalau pekan lalu disahkan, tapi mudah-mudahan besok di masjid. Dan untuk Ahad depan saya ada acara pagi, cuman saya ganti aja lah ya, biar kita itu jam 7 disahkan. Jam 7. Ahad depan jam 7. Karena saya ada acara sebelum subuh di tempat lain. Jam 7 Ahad depan, jam 7 disahkan satu. Disahkan satu yang depan, dekat pos security. Kalau besok, Senin besok, insyaallah di masjid di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.